Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di majlis yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji firman Allah Azza wa Jal, mengkaji syariat Allah, hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana kita semua merasakan hati ini terlalu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua merasakan dari kerasnya hati ini di saat kita mendengar kalamullah, mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar sifat-sifat Allah, keagungan-keagungan Allah, mendengar ayat-ayat yang mengkisahkan, menceritakan tentang hari akhir, tentang Al-Jannah dan An-Nar, dan yang semisalnya. Kemudian hati kita tidak tergerak. Hati kita tidak tersentuh, tidak bergetar, yang padahal Allah Azza wa Jal telah mempermisalkan contoh jabal, makhluk yang sangat agung, yang sangat kuat dan kokoh, gunung yang sangat besar itu. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu dapati gunung itu akan khusyuk, tunduk, mutasaddi'an min khasyatillah, goncang gunung tersebut karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah permisalkan permisalan yang amat besar, yaitu gunung ini. Benda yang paling kokoh, jika diturunkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, tidak mampu dan tidak kuat gunung itu mendengar ayat-ayat Allah tersebut, takut karena kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia, kebanyakan dari manusia, tidak seperti itu. Kita dapati kita sendiri, hati-hati kita masih butuh untuk diobati, masih jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keras hati ini, sangat keras, yang mana mungkin ada beberapa sebab yang membuat hati itu menjadi keras dan tidak lunak. Di antaranya seperti sebab-sebab yang bisa membuat hati itu menjadi keras, hati itu tidak lunak lagi, yaitu seperti berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam bergaul, berkumpul dengan teman-temannya. Bukan berarti perkara yang haram, namun berlebihan. Perkara yang mubah jika itu dilakukan dalam, jika itu dilakukan dengan berlebihan, maka ini juga merupakan sebab kerasnya hati, sebab qaswatul qalb. Berlebihan dalam perkara yang mubah, berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam tidur, ini dalam perkara mubah saja bisa membuat hati itu menjadi keras. Maka bagaimana jika seseorang itu bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, dalam perkara maksiat, maka ini tentunya lebih berpengaruh lagi terhadap hati seseorang. Lebih berpengaruh. Membuatnya lebih keras. Bahkan sampai-sampai seseorang tidak dapat merasakan bahwa hatinya itu sudah mati. Hatinya sudah tertutup. Dikarenakan dia sudah sering terbiasa dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita butuh mencari solusi agar hati ini menjadi bersih lagi. Agar hati ini menjadi lunak kembali. Mendengar nasihat, mendengar al-haq, mudah menerima. Apa itu solusinya? Tentunya tidak ada jalan yang lain kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dari segala kemaksiatan, dosa yang sering kita lakukan. Bertaubat dan tidak mengulanginya kembali. Berazam tentunya bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Dengan itu, seseorang akan kembali bersih lagi hatinya. Yaitu dengan bertaubat dan berjanji, bertekad dengan tekad yang kuat, tidak akan mengulangi apa yang pernah dia terjatuh dari perbuatan maksiat tersebut. Serta dia menyesal dari perbuatan yang pernah dia kerjakan dari kemaksiatan itu. Tidak senang dengan maksiat yang dia lakukan. Demikian pula, perbanyaklah zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir, ini merupakan sebab yang paling besar dan sebab paling utama. Hati itu akan menjadi lembut. Hati itu akan menjadi bersih. Hati itu akan terobati, yaitu dengan zikrullah. Mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula dalam bentuk zikir, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya, ini seagung-agung zikir, sebesar-besarnya zikir, yaitu qiraatul Quran. Demikian pula di antara bentuk zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, yaitu menghadiri majlis-majlis ilmu, majalis al-ilm, itu merupakan di antara sebab seseorang hatinya itu terus diperbaiki, hatinya kembali bersih. Sehingga hati ini perlu dan sangat butuh dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya melunakkan hati tersebut. Maka semakin atau di saat-saat kita sedang lalai, atau di saat kita sedang futur, sedang malas untuk berbuat kebaikan, kita sedang tidak semangat dalam melakukan amal soleh, maka jangan biarkan kita untuk lalai. Gunakan waktu-waktu tersebut dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika semakin lalai hati kita, maka itu hati tersebut akan semakin keras. Semakin lalai seseorang, semakin lalai dan lalai dia, maka itu semakin keras hati dia. Sehingga ketika seorang lalai, solusinya adalah dia memperbanyak zikir kepada Allah. Bukan sebaliknya. Jika dia menjauh dari Allah, tidak berzikir kepada Allah di saat kelalaiannya tiba, maka dengan itu akan menambah kekerasan hati yang ada pada dia, sampai dia tidak merasakan bahwa hatinya itu sudah mengeras. Sehingga zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan pelunak hati. Sebagaimana kata para ulama, al-zikr yudhibul qaswah. Bahwa zikir itu melunakkan, mengencerkan, melunakkan kekerasan. Sesuatu yang keras itu dilunakkan dengan al-zikr. Dan juga kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, itulah yang membuat hati itu menjadi tenang. Berzikir kepada Allah, ingat Allah, dekat dengan Allah, itulah yang membuat kita tenang. Demi Allah, dunia tidak akan bisa membuat hati seseorang menjadi tenang. Sekalipun banyak hartanya, sekalipun memiliki harta yang berlimpah, tetapi selama dia jauh dari Allah, tidak mungkin dia bisa merasakan ketenangan hati. Dan ini sudah terbukti, tidak perlu dibahas dan ditanyakan kembali. Semua orang yang jauh dari Allah, walaupun banyak hartanya, tetap dia itu tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Lapang tidak bisa dirasakan. Kenapa? Karena kunci kenikmatan dan ketenangan hidup itu adalah dengan dekat dengan Allah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang fakir, yang tidak memiliki harta, tapi hatinya lebih tenang. Hatinya itu lapang, yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta. Karena dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan dunia. Bukan dunia yang dia tuju, tapi akhirah. Seseorang jika tujuannya sudah dunia, apapun hasilnya yang dia raih itu tidak akan puas dan tidak akan membuatnya tenang. Contohnya seseorang sedari kecil, misalnya kita. Dahulu kita kecil memiliki cita-cita, keinginan. Saya besar akan menjadi seperti fulan dan fulan. Saya ingin memiliki usaha yang besar, memiliki pemasukan yang banyak, punya pekerjaan, hasil banyak, punya rumah megah, kendaraan mewah, semuanya ingin dia miliki di hari tuanya. Dari kecil dia sudah mulai belajar sekolah, terus belajar susah payah untuk mencari dunia. Tujuannya apa? Untuk mendapat dunia yang dia inginkan tersebut. Terus selesai sekolah, masuk jenjang berikutnya, terus sampai umurnya habis untuk dunia, dan kemudian akhirnya dia mendapat apa yang dia inginkan dahulu. Cita-cita yang dia dahulu inginkan tersebut diraih. Sudah punya rumah megah, kendaraan mewah, apa yang dia inginkan terpenuhi, banyak hartanya. Tanyakan, apakah dia bisa merasakan ketenangan dalam hatinya? Tidak. Tidak puas setelah mendapat apa yang dia inginkan dari dunia itu, tidak puas. Tidak ada puasnya. Sebentar yang dia rasakan nikmatnya itu, sebentar hilang. Bosan, ingin yang lain. Mulai kerja, setahun, dua tahun, banyak penghasilannya, sudah mulai capek. Pagi pergi, pulang sore. Bosan dia dengan pekerjaannya. Walaupun banyak penghasilannya, hatinya tidak tenang, sempit hatinya. Selama dia jauh dari Allah akan demikian kondisinya. Tidak ada puasnya dan dia tidak akan tenang hidup dia di dunia ini. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang jauh dan berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jal, maka kehidupannya itu, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Kehidupannya itu sempit. Di dunia sudah merasakan abang kesempitan hidupnya di dunia, dan belum lagi nanti di yaumul akhir disebabkan lalainya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hukum nanti di yaumul akhir, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia di yaumul akhir nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan aku tidak bisa melihat, padahal dahulu aku bisa melihat. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Iya, demikianlah dahulu ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, tetapi kamu berpaling, kamu melupakannya. Maka demikianlah hari ini, kata Allah, kamu akan dilupakan. Inilah orang-orang yang memburu dunia yang rendah, demikian kondisinya. Yang namanya ad-dunia, kesenangan dunia itu adalah perkara yang sebentar. Dan bukanlah kenikmatan yang hakiki. Bukan kenikmatan yang hakiki. Seseorang mendapat kenikmatan dunia, sebentar kenikmatan yang dia rasakan. Anggap saja misalnya, seseorang ingin mengidamkan rumah yang megah, istana. Anggap dia mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Dia meraih istana yang dia inginkan. Tinggal di dalam istana itu. Satu hari dia merasakan nikmat, enak hidup di dalam istana. Dua hari, tiga hari, sepekan, satu bulan, mulai bosan. Dia tinggal di tempat yang paling mewah dan dia tidak merasakan kenikmatan sama sekali, seakan itu tidak ada. Seakan tidak ada lagi rumah yang megah bagi dia. Demikianlah perkara dunia. Kendaraan yang mewah, awal kali dia miliki, senang. Setelah itu berlalu waktu, bosan sudah. Tidak puas, cari yang lain. Tidak puas dengan yang ini, cari yang itu, pusing, sumpek hidupnya. Demikianlah orang yang tujuannya dunia. Habis, umurnya itu habis. Dari kecil dia mencari dunia sampai besarnya, dalam keadaan demikian, habis umurnya. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, menciptakan kita semua di dunia ini bukan untuk mencari dunia. Bukan untuk dunia yang kita tuju, tetapi apa? Fama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah itulah tujuan kita. Bukan dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, tidak. Yang tidak boleh adalah yang berbahaya dan yang mengkhawatirkan kita, yaitu berlebihan dalam mencari dunia. Dalam mencari dan mengejar dunia berlebihan, melebihi dari yang dia butuhkan terus, atau hatinya itu sudah terikat dengan dunia. Ini yang dikhawatirkan seseorang, atau akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari dunia untuk memberi nafkah keluarga, menunaikan yang wajib bagi dia, maka ini wajib, harus. Tidak boleh dia kemudian meninggalkan dunia sama sekali, tidak demikian. Yang tercela yaitu seseorang yang tujuan hidupnya bukanlah akhirah. Hatinya penuh dengan dunia, angan-angan, cita-cita untuk mendapat dunia-dunia, itulah orang yang tercela. Umurnya habis. Dalam keadaan usia ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Usia yang ada pada kita ini itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah. Apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita lakukan dari umur kita ini. Bukan masalahnya berapa lama kita hidup di dunia. 20, 40 tahun tidak masalah. Pendek atau panjang umur kita hidup di dunia bukan masalah. Bukan perkara penting. Sehat atau sakit kita di dunia ini bukan perkara penting. Yang terpenting apa yang sudah kita lakukan seumur hidup kita. Usia kita 40 tahun, 50 tahun. Lihat seberapa banyak amalan yang pernah kita lakukan. Apa yang sudah kita tabung untuk akhirat kita. Sepanjang umur kita, mungkin kita melihat, teringat, ternyata sedari dulu saya masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih banyak kekurangan saya dalam sholat 5 waktu yang wajib saja, masih banyak yang lalai. Apalagi dalam perkara-perkara sunnah, masih jauh. Masih terlalu banyak kekurangan yang ada pada kehidupan saya. Terkadang seorang melihat keadaan yang demikian. Jadi kita ingin tahu berapa lagi kita akan hidup di dunia ini. Atau berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Bayangkan usia kita yang telah lewat. Bayangkan usia kita yang telah lewat. Maka sisa usia kita hidup di dunia ini, itu sama seperti usia kita yang sudah lampau. Kita masih ingat di saat kita masih berumur 20 tahun. Mungkin kita masih ingat di saat kita masih sekolah. Di saat kita masih kecil. Kita masih ingat itu semua. Kemudian kita lihat umur kita sekarang sudah 40 tahun, 50 tahun. Kita ingat umur kita. Di saat masih, misalnya umur kita 40 tahun, kita masih ingat waktu umur 30 tahun. Dan seterusnya. Maka sisa dari umur kita itu sama seperti yang sudah lampau. Maksudnya apa? Sangat cepat. Begitu cepat umur itu akan berlalu. Akan berlalu, umur itu akan berlalu. Panjang atau pendek umur kita bukan masalah. Selama kita menggunakannya dalam perkara yang baik, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang beruntung. Tetapi orang yang merugi, yaitu dia orang yang menghabiskan umurnya dan dia tidak bisa meraih kebaikan dari waktu dan umur yang Allah berikan kepada dia. Sehat atau sakit kita bukanlah perkara yang sangat besar. Kita tuh bukan hidup untuk sehat, bukan hidup untuk nikmat, tidak. Tetapi untuk beramal, untuk beramal. Maka berapakah amalan yang sudah kita lakukan dan berapa dosa yang sering kita kerjakan Inilah yang perlu kita ketahui dan perlu kita untuk mengoreksi masing-masing dari kita. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bukan hanya sekedar panjang umurnya, tetapi syaratnya baik amalannya. Panjang umurnya, Allah berikan umur panjang. Di samping itu, orang ini bisa memanfaatkan hidupnya, umurnya itu dia manfaatkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya dia nanti. Dalam ketaatan kepada Allah. Ini orang yang paling beruntung. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dibandingkan orang yang pendek umurnya dan baik amalannya. Seperti seorang pedagang misalnya. Dia sudah berkecimpung dalam bidang perdagangan selama 20 tahun. Tentu hasilnya itu semakin banyak. Lebih banyak daripada orang yang baru berusaha 5-10 tahun. Karena lebih panjang waktu dia, maka tentunya seseorang itu harus lebih banyak amalannya. Sehingga kebalikan dari hadis tersebut, siapa saja yang panjang umurnya atau syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya dan jelek pula amalannya. Ini orang yang terjelek. Panjang umurnya sudah Allah berikan umur panjang, tetapi amalannya jelek selama hidupnya. Berapa maksiat yang dia kumpulkan, berapa dosa yang dia akan tanggung nanti di yaumul akhir. Inilah orang yang terjelek. Oleh karena itu penting nasihat-nasihat yang seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa kita semua ini hidup di dunia harus tahu apa tujuan kita. Kain nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kita itu kata Musa alaihissalam untuk bertasbih kepadamu ya Rabb sebanyak-banyaknya, bertahmid kepadamu ya Rabb sebanyak-banyaknya. Inilah tujuan yang agung, tujuan yang mulia, bukan dunia. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita untuk terus mengevaluasi, mengoreksi hati kita masing-masing. Kita koreksi. Dan perlu kita mengobati hati ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ini, ma huwa syifa, yang mana Al-Quran tersebut sebagai syifa. Syifa itu penyembuh, bukan hanya sekedar obat. Syifa, jadi berzikir kepada Allah itu penyembuh segala macam penyakit, terkhusus penyakit hati yang ma'nawi. Ini penyakit hati, kerasnya hati ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Maka zikrullah itu merupakan penyembuh penyakit hati. Bukan, Allah tidak mengatakan sebagai obat, sebagai dawa, sebagai obat. Karena kenapa? Karena tidak semua obat itu bisa menyembuhkan. Ada obat yang bisa menyembuhkan, ada yang tidak bisa menyembuhkan. Berapa banyak orang yang sakit dikasih obat, tapi dia tidak sembuh. Bahkan ada obat yang memudaratkan. Dikasih obat justru malah semakin parah sakitnya. Adapun Al-Quran tidak. Zikir kepada Allah itu penyembuh, bukan hanya sekedar obat. Jadi langsung Allah mengatakan sebagai syifa. Sebagai syifa wa rahmatul mu'minin. Dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka zikrullah merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan ibadah zikir ini, ibadah zikir itu sifatnya ringan. Sebuah ibadah yang sifatnya ringan tetapi sangat berat dalam timbangan di yaumul akhir. Kalimatan khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dua kalimat khafifatan al lisan, yang sangat ringan lisan ini untuk mengucapkannya. Habibatan ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-Rahman, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Zikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Bayangkan, ringan. dalam lisan, berat dalam timbangan. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat zikir. Sehingga jangan bosan-bosannya kita berzikir. Dalam hadis yang lain banyak hadis yang menyebut tentang keutamaan zikir ini. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh orang-orang fuqara dari kalangan para sahabat, orang fakir dari kalangan para sahabat, mengadu, mengeluh, wahai Rasul, dhahaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang kaya itu membawa amalan yang sangat banyak, dari amalan membawa kebaikan, pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum, berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Maka lihat Rasulullah SAW membimbing dan mengajarkan kepada para sahabat yang fuqara tersebut, jangan kalian sedih. Rasul menghibur mereka bahwa di setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid yang kamu ucapkan sedekah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, bikulli tahlilatin sadaqah, fa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'an munkarin sadaqah, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Rasul menjelaskan bahwa tasbih, satu kali tasbih terdapat sadaqah, satu kali tahmid sadaqah, amar ma'ruf nahi munkar sadaqah, bahkan ucapan yang baik itu sudah sadaqah, menyingkirkan gangguan yang ada pada jalan sadaqah, melangkahkan kaki ke masjid sedekah. Semua amalan-amalan kebaikan itu adalah sedekah. Jangan dikira hanya orang kaya saja yang bisa beramal sedekah. Sedekah itu tidak mesti harus dengan harta. Bahkan jika kita meyakini hadis ini, setiap zikir yang kita ucapkan, kebaikan yang kita ucapkan adalah sedekah. Masya Allah, betapa mudahnya kita meraih banyak sedekah. Setiap waktu kita, setiap waktu renggang, waktu kosong kita, mudah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Di saat kita berjalan, di saat kita menunggu saudara kita, di saat kita sedang tidur, mudah dan sangat mudah. Tidak perlu dalam berzikir itu dipersyaratkan ada wudu, harus dengan posisi tertentu. Tidak. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berduduk atau dalam keadaan tiduran, mudah. Betapa mudahnya kita bisa meraih banyak amalan kebaikan, banyak sedekah bisa kita kumpulkan. Anggap saja misalnya setiap kita selesai sholat berzikir subhanallah, alhamdulillah sebanyak 33 kali, tambah la ilaha illallah menjadi 100 semuanya. 100 sedekah terkumpul sudah. Salat subuh sudah dapat 100 sedekah. Kemudian kita jalan pulang dari masjid atau di saat bekerja mengucapkan zikir-zikir tersebut, tak terhitung sudah berapa lagi jumlah yang kita ucapkan itu. Ketemu dengan saudara kita mengucapkan salam, itu sedekah. Ucapan yang baik sedekah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. 10 orang dia lewati, dia salami semuanya, sudah mendapat 10 sedekah. Dalam bekerja di tempat pekerjaannya, dia bisa melewati 100 orang, dia salami semuanya, sudah dapat 100 sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, ucapan yang baik itu sedekah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Mudah, mudah. Tetapi masalahnya jiwa ini sangat kikir dan terlalu kikir. Waktu-waktu tersebut lalai, tidak bisa dimanfaatkan dengan yang seperti ini. Bayangkan, zikir itu bisa saja kita ucapkan di saat kita sedang beraktivitas, apapun kegiatan kita, tidak ada yang melarang kita berzikir. Tidak berat, tidak berat, dan itu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi kita untuk berzikir. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita, bisa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini butuh adanya pelatihan. Yang seperti ini butuh adanya pelatihan. Ya ringan, tetapi berat bagi kita. Kenapa? Karena belum terlatih, belum terbiasa. Maka butuh adanya al-mujahadah, terbiasa. Biasakanlah kita untuk membasahi lisan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang minta sebuah nasihat yang dia tidak akan meminta nasihat yang lain, maka Rasul memberikan nasihat, la yazalu lisanak radban min dzikrillah, senantiasalah lidahmu itu basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khawatirlah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Hendaknya kita semua mengetahui dan mengingat tujuan hidup kita di dunia ini. Dan hendaknya kita mengoreksi hati kita masing-masing, memperbaiki hati kita. Dan di antara bentuk memperbaiki hati itu yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini merupakan obat dan solusi terbaik untuk mengatasi hati yang keras. Inilah sebuah nasihat sebelum kita masuk pada pelajaran kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Kemudian selanjutnya, kita akan melanjutkan kajian dan pelajaran kita dari kitab buah karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Dan kita telah sampai pada pasal yang ke-8 terkait hukum haji dan umrah bagi wanita. Telah kita bahas permasalahan as-shaum pada pertemuan yang lalu, maka beliau akan menjelaskan beberapa hukum-hukum khusus bagi wanita mukminah terkait permasalahan haji dan umrah. Kata beliau hafizahullah taala, al-hajju ila baitillahil haram kullu amin wajibun kifai ala ummatil islam. Bisa dilihat dalam halaman 75. Al-fasl tsamin, ahkamun takhtassu bil mar'ah fil hajji wal umrah. Hukum-hukum khusus terkait wanita dalam haji dan umrahnya. Kata beliau, al-hajj, haji ke Baitullah al-Haram, kullu amin, setiap tahunnya itu adalah wajib kifai ala ummatil Islam, bagi seluruh umat Islam. Allah berfirman, walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan atas manusia haji ke rumah Allah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menuju, untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Qala wa yajibu ala kulli muslimin tawaffarat fihi syurutu wujubil hajj an yahujja marratan fil umr. Wajib ala kulli muslim, dan wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, laki-laki maupun perempuan, tawaffarat fihi syurut wujubul hajj, syurut wujubil hajj, yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat wajibnya haji. Untuk haji, ayyahujja, untuk haji, marratan fil umur, satu kali dalam umur hidupnya. Jadi haji ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Syarat yang berikutnya, bagi yang mampu. Untuk haji, dalam umur ini satu kali, itu yang wajib. Wa ma zada an dhalika fahuwa tatawwu. Adapun yang lebih dari itu, maksudnya lebih dari satu, jika haji lebih dari satu, maka itu adalah amalan sunnah. Akan tapi yang wajib adalah satu kali. Wal hajju ahadu arkanil Islam. Haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Wa huwa nasibul mar'ati atau sebelum itu, bahwa haji itu wajib satu kali dalam satu umur, dalam umur hidup. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di saat Rasulullah SAW khutbah al-wada', ya ayyuhan nas, inna Allah farada 'alaikum al-hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka hajilah. Maka Rasul, maka ada seorang yang berdiri dan berkata dan bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya wahai Rasul? Maka Rasul diam dan tidak menjawab. Kembali orang itu bertanya lagi, akulla amin ya Rasulullah. Rasul tetap diam, tidak menjawab. Sampai yang ketiga kalinya, maka Rasul menjawab, lau kultu na'am la wajabat. Seandainya aku jawab iya, maka akan diwajibkan kalian haji setiap tahunnya. Dan tentu itu akan memberatkan. Maka Rasul mengatakan, dharuni ma taraktukum, fa innama ahlakal ladhina min qablikum, kathratu masailihim, wa akhtilafuhum ala anbiya'ihim. Tinggalkanlah apa yang tidak aku jelaskan untuk kalian. Tinggalkan sesuatu yang tidak aku terangkan. Karena kebanyakan orang-orang terdahulu itu binasa dikarenakan mereka banyak bertanya, bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasul. Kemudian akhirnya diwajibkan, sehingga mereka terberati, menjadi beban bagi mereka. Kata Rasul, inna ahlakal ladzina min qablikum katsratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya seringnya mereka menyelisihi nabi mereka. Tapi kesimpulannya di sini, hadis ini menjelaskan bahwa haji itu yang wajib hanya satu kali. Adapun lebih dari itu, maka itu bidangan yang sunnah. Qala wa huwa nasibul mar'atil muslimati minal jihad. Haji merupakan bagian jihad bagi wanita muslimah. Haji ini merupakan bagian amalan jihad bagi wanita muslimah. Nah, wanita tidak disyariatkan dalam Islam untuk berjihad di medan tempur, mengangkat senjata. Tidak. Tidak diwajibkan bagi para wanita untuk berjihad di medan tempur. Tetapi ada jihad yang disyariatkan bagi wanita, yaitu apa? Haji. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat beliau radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Wahai Rasul, apakah ada jihad bagi wanita? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, qala na'am 'alaihinna jihad. Iya. Ada jihad bagi wanita. La qitala fi al-hajj wal umrah. Ada jihad bagi mereka yang tidak ada pertempuran padanya, yaitu adalah haji dan umrah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan juga dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, annaha qalat, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, naral jihada afdalul amal. Wahai Rasul, kami ini menganggap bahwa amalan jihad itu adalah amalan yang paling utama. Afalan ujahid, tidakkah kami juga ikut berjihad? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, lakin afdalul jihadi hajjun mabrur. Akan tetapi sebaik-baik jihad itu adalah haji yang mabrur. Haji al-mabrur. Al-mabrur yakni yang diterima. Haji yang diterima. Ada juga yang mengatakan al-mabrur dari kata al-bir, haji yang baik. Apa itu haji yang mabrur? Haji yang mabrur adalah, dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan haji mabrur yaitu haji yang tidak terdapat pada amalan hajinya. Di saat dia melaksanakan haji, tidak tercampuri dari perbuatan maksiat sedikitpun. Haji yang mabrur yaitu haji yang tidak bercampur dengan amalan maksiat di saat pelaksanaan haji tersebut. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji dan dia tidak melakukan ar-rafath. Rafath ini bisa diartikan dengan dua makna. Yang pertama adalah al-jima', dan yang kedua ar-rafath, makna yang umum adalah ucapan kotor, perbuatan jelek, perbuatan yang tidak baik. Rafath ucapan keji dan kotor. Walam yafsuk, tidak pula berbuat fisik. Fisik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, yakni maksiat. Barang siapa yang haji dan dia tidak melakukan ucapan kotor, perbuatan yang kotor, ucapan keji, dan tidak berbuat maksiat, maka dia kembali dari hajinya, kata Rasul, kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa-dosa, suci. Dan juga dalam hadis yang lain tentang haji mabrur, al-hajjul mabrur, kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Besar amalan haji yang mabrur. Dengan syarat haji itu adalah haji yang mabrur, diterima, haji yang baik. Dan di antara tanda bahwa seorang itu diterima hajinya, bahwa hajinya adalah haji yang mabrur, yaitu dia kembali setelah hajinya dalam keadaan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Dan dia tidak melanjutkan kebiasaan-kebiasaan jelek dan maksiat yang biasa dia kerjakan sebelum hajinya. Maka ini tandanya haji dia adalah haji yang mabrur. Adapun orang yang haji, kemudian dia pulang dari haji dan dia kembali kepada perkara yang maksiat, perkara yang haram, tetap dia melakukan, tidak ada perubahan antara dia sebelum haji dan dia setelah hajinya dia, maka ini tanda-tanda bahwa dia hajinya itu tidak diterima, bukanlah haji yang mabrur. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan akan melanjutkan pembahasan berikutnya terkait fil haji ahkamun takhtassul mar'ah. Ada beberapa hukum yang khusus bagi wanita dalam ibadah haji ini. Yang pertama adalah al-mahram. Mahram, adanya mahram. Al-hajju lahu syurutun ammatun lirrajuli wal mar'ah. Ibadah haji ini ada beberapa syarat yang umum, mencakup laki-laki dan wanita. Harus terpenuhi syarat-syarat ini, baik laki-laki maupun perempuan. Apa syarat-syarat umum tersebut? Yaitu al-Islam, Islam beragama Islam, al-aql, berakal, bukan orang gila, dan bukan anak kecil, sudah berakal, sudah baligh. Sudah berakal, ada akalnya normal, tidak rusak akalnya. Wal hurriyah, syarat yang berikutnya yaitu hurriyah, merdeka. Bukan budak, bukan hamba sahaya. Wal bulugh, syarat yang berikutnya adalah usia baligh. Wal istita'ah al-maliyah, dan kemampuan dari sisi harta. Kemampuan dari sisi harta. Maka orang yang tidak mampu dari sisi harta, tidak wajib baginya untuk haji. Tetapi jika ada orang yang mampu dari sisi harta, tetapi dari sisi badannya tidak mampu, maka di sini dia harus menggantikan yang lain dan mewakilkan hajinya kepada orang lain. Tetapi selama dia terpenuhi kemampuan sisi harta, maka dia wajib untuk haji. Itu syarat-syarat umum. Islam, berakal, merdeka, baligh, dan kemampuan dari sisi harta. Ditambah lagi, وَتَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ بِالشِّرَاطِ وُجُودِ الْمَحْرَمِ. Dan khusus syarat yang khusus untuk wanita ditambah dengan syarat wujubul mahrami, wujudil mahrami, adanya mahram alladhi yusafiru ma'aha lil hajj, yang menemani safarnya di saat pelaksanaan ibadah haji. Jadi wanita yang ingin keluar melaksanakan ibadah haji, tentunya dia menempuh perjalanan safar. Dan dalam safarnya ini, dia harus ada mahram yang mendampinginya untuk berangkat dan melaksanakan ibadah hajinya tersebut. Wa huwa zawjuha aw man tahrumu alaihi tahriman mu'abbadan binasabin. Baik itu mahramnya itu dari sisi suaminya, baik itu mahramnya adalah suaminya, aw man tahrumu alaihi tahriman mu'abbadan binasabin, atau mahram yang lain. Mahram itu ada dua, mahram yang disebabkan nasab dan mahram yang disebabkan selain nasab. mahram yang disebabkan nasab itu seperti bapaknya, anaknya, bapak dan ke atas, kakek, nasab, keturunan ayah, bapak, kakek, buyut, dan ke atas. Atau anaknya, cucu ke bawah, anak laki-lakinya atau cucunya, dan seterusnya. Jadi mahramnya itu karena ada nasab. Ada juga mahram, terjadi mahram antara laki-laki dengan perempuan, ada hubungan mahram. Mahram itu apa artinya? Mahram itu artinya tidak boleh dinikahi, haram untuk dinikahi, dan dia boleh bertemu dan boleh untuk berjumpa dengan mahramnya ini. Ada mahram dikarenakan nasab dan ada mahram dikarenakan sebab yang lain dan bukan nasab. Contoh mahram disebabkan selain nasab yaitu seperti saudara susu, saudara susuan, ayah susu, atau bapak tiri, anak tiri, keponakan. Atau anak tiri. Naam, ibnu zaujiham. Kata beliau, qala huwa zaujuha, mahram itu baik dari suaminya, au man tahrumu alaihi tahriman mu'abbadan. Atau laki-laki yang mahram untuknya dengan keharaman selamanya. Karena binasabin, karena nasab. Ka'abiha, seperti bapaknya, wabniha, anaknya, wa'akhiha, saudaranya. Au bisababin mubah, atau laki-laki yang mahram untuknya dengan keharaman karena sebab yang lain selain nasab. Ka'akhiha minar rada', seperti saudara susu. Au zawju ummiha, atau bapaknya umi, maksudnya bapak tiri, bukan bapak kandung. Au ibnu zawjiha, atau anak bawaan suami, yakni anak tiri, atau seorang suami menikah dengan istri yang kedua, maka anak istri yang kedua itu mahram bagi istri yang pertama. Kesimpulannya, harus ada mahram yang menemani safarnya di saat perjalanan haji maupun perjalanan-perjalanan ibadah, perjalanan-perjalanan yang lain. Selama itu sudah safar, maka tidak boleh wanita itu sendirian dalam perjalanan safar. Ini agama Islam, dalam rangka menjaga kehormatan wanita, bukan merendahkan, bukan melantarkan wanita, tidak. Islam itu menjunjung tinggi hak-hak wanita. Fadlilu ala dhalik ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Dalil atas kewajiban ini, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah dan berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Sekali-kali janganlah seorang pria, la yakhluwanna rajulun, janganlah sekali-kali seorang pria berduaan, berikhtilat, bimra'atin, dengan seorang wanita, illa wa ma'ahadu mahram, kecuali jika pada wanita itu ada, di sisinya ada mahramnya. Kecuali jika di sisinya ada mahramnya. Wala tusafiru. Jadi kesimpulannya di sini, ini tidak boleh seorang laki-laki berkhulwat dengan perempuan sendirian. Perempuannya ini tidak ada mahramnya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Demikian pula tidak boleh, dan janganlah seorang wanita itu safar kecuali bersamanya mahramnya. Faqala rajulun, maka ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajjah. Hai Rasul, sesungguhnya istriku itu sudah keluar untuk haji. Wa innik tutibdu fi ghazwati kadza wa kadza. Dan sedangkan aku sudah tercatat, uktutibtu, yakni sudah tercatat, fi ghazwati kadza, sudah tercatat dalam pasukan perang, dalam peperangan fulan, dalam peperangan ini. Ini ada pasukan yang mau berangkat jihad. Laki-laki ini, dia sudah termasuk dan tercantum namanya dalam anggota pasukan perang. Sudah ada tugasnya sendiri sebagai pasukan perang. Sedangkan istrinya berangkat haji, maka Rasulullah SAW mengatakan, intalik, fantalik, fahujja ma'a imra'atik. Pergilah kamu, tidak usah ikut perang, pergilah dan hajilah, sertai istrimu. Ini diantara hadis yang menunjukkan bahwa wajibnya seorang wanita di saat safar harus bersama dengan mahramnya. Ada hadis yang lain, banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang ini. Di antara hadis yang lain pula yaitu hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafirul mar'atu thalathatu ayyam la tusafirul mar'atu thalathatan illa ma'a hadhu mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu safar 3 hari atau 3 hari illa ma'a hadhu mahramin, kecuali bersamanya mahramnya. Qala wala haditsu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis yang melarang seorang wanita untuk safar sendirian tanpa mahram itu sangat banyak. An safaril mar'ati lil haji, baik itu untuk haji wa ghairihi atau untuk yang lain. Selama itu safar maka tidak boleh wanita sendirian, harus ada mahramnya. Li'anna al mar'ata dha'ifatun ya'tariha ma ya'tariha min al awarid. Kenapa? Karena yang pertama, wanita itu dha'ifah, lemah. Terlebih di zaman dahulu, safar pergian itu betul-betul melelahkan dan betul-betul berat. Wanita itu yang pertama lemah, ya'tariha ma ya'tariha, terkadang menimpanya sesuatu hal-hal yang minal awarid, yang menghalangi dari tujuannya. Ada halangan-halangan yang bisa menghalangi dia dari sampai ke tujuan safarnya. Wal masa'ibi fi safar, atau dan juga al masa'ib, kesusahan-kesusahan yang terdapat dalam safar, la yakum bimuwajahatiha illa rijal, yang mana kesusahan ini, keberatan safar ini tidak bisa dipikul dan ditanggung kecuali oleh kaum ar-rijal, laki-laki. Ini sisi yang pertama, kenapa wanita diharamkan untuk safar sendirian tanpa ada mahram? Karena tentunya yang pertama ini adalah syariat Islam, perintah Rasulullah, larangan dari Rasulullah. Walaupun tidak ada sebabnya, harus taat seorang mukmin jika dia mendengar apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul perintahkan. Tidak boleh dia mengatakan kenapa dan kenapa. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini sifat orang mukmin. Idza qada Allah wa rasuluhu amran, kata Allah azza wajalla, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hendaknya perkara itulah adalah pilihan mereka. Dan harus ridha dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya tersebut. Kemudian sisi yang lain yaitu dikarenakan wanita itu lemah dan safar itu berat. Terkadang banyak halangan yang bisa menimpa wanita ini, dan juga terkadang banyak hal-hal yang sangat memberatkan dalam safar yang tidak bisa ditanggung dan dipikul oleh wanita. Harus laki-laki yang membantunya. Itu sisi yang pertama. Summa hiya matma'un lil fusaq. Kemudian sisi yang lain juga dikarenakan safarnya wanita secara sendiri ini adalah matma', yakni santapan lil fusaq, bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sebagai matma', yakni sasaran orang-orang jahat. Tentunya orang yang jahat itu namanya orang jahat, ya demikian perbuatannya jahat. Ketika melihat ada perempuan sendirian bepergian jauh, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk melakukan kejahatan atas wanita ini. Berbeda dengan laki-laki. Lihat, inilah agama Islam, bukan berarti menyempitkan hak wanita, tidak, justru menjaga kehormatan wanita. Fala budda min mahramin, oleh karena itu wajib untuk adanya mahram yang menyertainya. Yasunuha wa yahmiha min adahum, yang mana mahram ini, laki-laki yang menjadi mahramnya ini bisa menjaganya, wa yahmiha, dan melindunginya dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Wa yushtaratu fil mahram alladhi tashabuhu al mar'atu, dan dipersyaratkan dalam mahram yang boleh untuk menemani wanita dalam safarnya, fi hajjiha, untuk hajinya, atau untuk safar yang lain, adalah al-aql, harus berakal. Jadi laki-laki yang jadi mahram itu harus orang waras, orang yang berakal. Wal bulugh, baligh, bukan masih kecil. Dia harus sudah usia baligh. Wal Islam, dan harus dalam keadaan beragama Islam. Kenapa? Li'anna al-kafir la yu'manu alaihi, karena orang kafir itu tidak merasa aman darinya. Dan di sini terdapat khilaf di antara para ulama apakah mahram itu harus beragama Islam atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa harus beragama Islam, dan sebagian lain berpendapat bahwa tidak dipersyaratkan beragama Islam. Karena selama itu mahram, maka sudah cukup. Dia akan menjadi mahramnya. Tapi tentunya jika itu beragama Islam, maka tentunya ini lebih aman, lebih aman. Fa in aisat min wujudil mahrami lazimaha an tastaniba man yahujja anha. Jika ada seorang wanita yang sudah putus asa dan tidak mendapatkan mahram, dia ada kemampuan, ada harta, ada kemampuan untuk haji, tetapi dia tidak ada yang menemaninya dari mahramnya, atau dia seorang sendiri, seorang diri, sebatang kara, tidak ada lagi saudara-saudaranya atau keturunannya, tidak ada, dan dia mampu untuk haji, maka di sini lazimaha antastaniba min man yahujja anha, maka di sini dia harus mewakilkan hajinya itu kepada orang lain, kepada orang lain yang menghajikannya, diberi uang untuk berangkat haji dan melaksanakan ibadah haji dengan biaya dia, maka dengan itu dia telah seakan-akan dia juga melaksanakan ibadah hajinya tersebut. Maka ini syarat yang khusus untuk wanita, itu harus ada mahram. Apakah sah jika seorang wanita berangkat haji dan dia tidak ada mahram dalam perjalanan hajinya itu, di saat hajinya tidak pakai mahram, apakah sah? Pendapat yang sahih bahwa hajinya sah, hajinya tetap sah, tetapi dia mendapat dosa. Dia mendapat dosa atas perbuatan tersebut. Inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadr. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.